pulang, istirahatlah, di luar banyak angin. Kamu yang murah senyum, memegang perut, pandangmu semakin tambun, memandang langit. Hari menjelang maghrib, batua ngantuk, istri manis menunggu, istirahatlah, di luar banyak angin. Banyak angin.